الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bersua baik di daratan maupun di udara melalui majlis yang ditajak oleh pengurus Masjid Zaid bin Thabit ini dengan harapan besar kepada Allah yang maha besar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang besar, mendapatkan bagian yang besar ketika kita duduk di majlis-majlis ilmu yang dengannya Allah menjadikan umat ini menjadi umat yang besar. Semoga kita setiap langkah yang kita angkat menuju rumahnya ini menjadi pengangkat derajat kita, dan setiap langkah yang kita turunkan semoga menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan semakin mendekatkan, dan ilmu yang belum kita dapatkan mudah-mudahan semakin Allah kuatkan, dan semoga apa yang dijanjikan kepada setiap orang yang hadir di majlis ilmu Allah berikan. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh itu kita bersyukur kepadanya karena kita digerakkan kepadanya untuk hadir di majlis yang dicintainya, di mana dia siapkan para malaikat untuk mengawasinya. Ya, sebenarnya tidak perlu ada aparat yang mengawasi, karena ada malaikat yang lebih lekat dan mengawasi. Tapi kalau seandainya ada juga aparat, alhamdulillah, semakin memperkuat majlis-majlis seperti ini. Tapi kalau seandainya aparat mau istirahat, alhamdulillah ada pengawasan malaikat di sini. Dan siapapun yang hadir, Allah janjikan mendapatkan ampunan. Mudah-mudahan kita di antara yang mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimina wal muslimat ni rahmati Allah. Semoga selawat dan salam kita senantiasa disampaikan Allah kepada kekasih kita, junjungan kita, kekasih Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di saat kita bertemu dengannya, di saat kita menyampaikan secara langsung kepadanya bahwa kita mencintainya, saat itu cinta kita diterima hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita diperjumpakan Allah melalui kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan seperti Imam Asy-Syafi'i sendiri berbicara kepada kita, ketika kita menghargai dan menta'zim imam ini, seperti itulah hendaknya kita menta'zim perkataan atau tulisan yang ditinggalkannya ini. Seolah-olah sekarang ini Imam Asy-Syafi'i berbicara kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami daripadanya, dan kalau kita tersilap, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berkisar tentang perkataan beliau, babu kaifal bayan, bab tentang bagaimana al-bayan. Yaitu bagaimana al-bayan ini adalah perkataan, keterangan yang disampaikan. Makanya orang-orang Arab dulu dikenal dengan kemahirannya fil bayan, dalam berbicara dan menjelaskan. Sehingga perkataan Nabi, ketika ada seorang yang ahli berretorika menyampaikan perkataan, disebut oleh Nabi, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara al-bayan, itu bahasa, keahlian berbahasa itu sama dengan pengaruh sihir, membuat orang tersihir olehnya. Oleh sebab itu, kalau tidak punya penangkal sihir, jangan sekali-kali dekat-dekat dengan tukang sihir. Kalau tidak punya penangkal bayan, jangan terlalu dekat dengan ahli-ahli bayan, ahli retorika. Lebih-lebih bila diketahui bahwa retorika yang digunakan bukan retorika berdasarkan dalil, tetapi sering memakai dalil. Tuhan masih tahu bahwa dalil ujung-ujungnya kebenaran, dalih ujung-ujungnya pembenaran. Ya, kita tidak boleh menuduh bahwa si pulan tujuannya pembenaran, tidak. Atau tujuan pulan selalu kebenaran, tidak. Tetapi siapa yang bersandar pada dalil, biasanya tujuannya mendapatkan kebenaran. Tapi kalau orang yang selalu mencari dalih, dalil sudah jelas, lalu carinya dalih, biasanya tujuannya adalah untuk pembenaran. Ya, tanpa kita harus mengatakan sipulan dan sipulan, tidak, ini tidak boleh. Tetapi itu aja patokannya. Bila sipulan datang kepadanya dalil jelas, terang, benderang, seperti kata Nabi, lailuha kana hariha, malamnya saja seperti siang, lalu masih juga mencari dalih, maka kita katakan biasanya mencari pembenaran. Tapi kalau seandainya mengikuti dalil, insya Allah dia berada dan menuju jalan kebenaran. Allahumma musta'an. Ini persimpangan yang sulit untuk diketahui kecuali oleh orang yang diberi Allah hati yang terang, iman yang kokoh, serta pijakan yang kuat. Tapi orang yang terbiasa dengan baling-baling di atas bukit, ya, kemana angin ke situ berputar, maka akan sulit baginya untuk membedakan mana kebenaran dan mana pembenaran. Dan hidayah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala, dan ia mahal. Maka bila dapat, jangan dijual murah, jangan, bahkan jangan disia-siakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jadi al-bayan, kaifal bayan? Bagaimana Allah SWT menyampaikan al-bayan, menyampaikan keterangan kepada kita melalui Al-Quranul Karim? Maka sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i tiga. Tinggal yang keempat lagi. Yang pertama adalah Allah jelaskan secara nas, secara detail, secara jelas tentang hukum dasar dan hukum pelaksanaannya sekaligus. Beliau sudah contoh kemarin, yaitu dari hukum dasarnya sampai hukum pelaksanaan dan teknisnya Allah sendiri yang jelaskan. Misalnya kemarin tentang hukum waris, yaitu bahwa orang meninggal lalu diwarisi oleh ahli waris, bagian ini sekian, bagian ini sekian, Allah sendiri yang menjelaskan. Atau misalnya tentang mahram, tentang perempuan yang tak boleh kita nikahi, ya, karena yang menikah biasanya laki-laki menikahi perempuan, itu bahasa yang sering diumumkan, perempuan yang tak boleh dinikahi. Maka Allah sendiri yang jelaskan secara detail di dalam Al-Quranul Karim, Nabi tinggal menambahkan dan lain-lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah Allah menjelaskan secara hukum dasar. Hukum dasarnya seperti kewajiban solat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Lalu Allah, Nabi alaihissalatu wassalam melalui Allah atau Allah melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menurunkan sunnah untuk menjelaskannya kepada umat bagaimana pelaksanaannya. Ini bayan yang kedua. Bayan yang ketiga adalah Nabi diberikan Allah subhanahu wa ta'ala as-sunnah, yaitu dalam Al-Quran tidak ada nas hukumnya, tidak ada secara tekstual dalam Al-Quranul Karim, tetapi Allah memerintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepadanya untuk taat secara mutlak kepadanya. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Siapa yang taat pada Rasul, sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketaatan kepada Nabi ini mutlak, tidak seperti taat pada siapapun. Taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi diberi Allah Subhanahu Wa Taala wewenang untuk melakukan tasyri', yaitu meletakkan hukum syar'i. Artinya dalam Al-Quran tidak ada, tetapi dalam As-Sunnah itu ditemukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan ini banyak. Ya, banyak diantaranya bagaimana cara berpakaian dalam Al-Quran. Ya mungkin secara umum boleh berpakaian, bahkan dianjurkan, tetapi pakaian laki-laki seperti apa. Dan sebagian tidak jelaskan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mesti kembali kepada hukum Nabi alaihissalatu wassalam, baik ketika ikhtilaf, apalagi ketika tidak ada ikhtilaf. Maka taat kepada Nabi itu mutlak. Makanya orang-orang yang beriman ke Nabi, kepada Nabi alaihissalatu wassalam, tak mungkin membanding-bandingkan perkataan Nabi dengan perkataan ulama manapun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang suatu hukum, lalu ada sebagian tabi'in atau sebagian muridnya yang mengatakan lakinna Abu Bakr wa Umar kana yaqulani kada wa kada, tetapi Abu Bakar dan Umar dulu mengatakan seperti ini, berbeda dengan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kata Abu Bakar, ala kata Abu Abbas, kadatis sama' an tumtira hijaratan. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja langit menjatuhkan hujan batu. Saya katakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian lawan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini bagaimana sikapnya para sahabat. Seperti yang juga mungkin sudah kita jelaskan, bagaimana mereka mendahulukan perkataan Nabi dari perkataan ulama manapun. Padahal bisa saja dijawab oleh murid Ibnu Abbas, Abu Bakar kan dekat dengan Nabi, Umar dekat dengan Nabi, Orang yang paling paham tentang hadis Nabi, hadis ini sudah sampai pada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka tidak mengamalkan, seperti alasan kebanyakan kita hari ini. Ya tak? Ya, Imam Syafi'i pasti tahu hadis ini, lalu dia tidak mengamalkannya, lalu kita tinggalkan hadis gara-gara pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Abdullah bin Abbas memandang itu musibah besar ketika kita membandingkan perkataan Nabi, hadis Nabi SAW dengan Abu Bakar dan Umar. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan perkataan Pak Bakar dengan Pak Umar? Ini harus dicatat besar-besar dengan tinta emas oleh kita. Kecuali masalahnya adalah masalah hadis ini bertentangan dengan hadis lain. Lalu ulama ini memegang hadis ini, ulama lain memegang hadis lain, dalam hal ini tidak dianggap sebagai menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya ini pakai hadis ini tidak, ini pakai hadis satu pakai hadas, lalu kita dah cepat apa? Lalu kita dukung yang hadas dengan alasan ini ulama, kita beragama wajib ikut ulama, terus Nabi tidak ulama. Hah? Kalau ikut Nabi tidak ikut ulama, Nabi ulama apa tidak? Tidak ulama ya. Hah? Nabi tidak ulama. Nabi induknya para ulama. Ya, kalau kita katakan ini pemahaman ulama, memang Nabi tidak paham dengan hadisnya. Nabi tidak paham, kecuali yang kita katakan tak satu pun ulama yang memahami seperti itu. Itu ya. Artinya ulama semuanya tidak ada yang memahami seperti yang kita pahami, lalu kita sendiri memahami di luar pemahaman para ulama. Ah, betul, kita yang salah paham itu. Tapi kalau seandainya di antara sekian ulama ada ulama yang memahami seperti itu, maka kita katakan ini adalah pemahaman yang datang dari orang yang berilmu, yaitu Nabi alaihi salam. Karena pada zahirnya Nabi alaihi salatu wasalam berbicara dengan bahasa al-bayan, yaitu bahasa yang jelas, bukan bahasa muter-muter. Nabi itu tidak suka muter-muter. Bahkan Nabi melarang kita untuk terlalu mendalami. Misalnya ada hukum ini, Nabi melarang kita terlalu mendalami. Dah tahu hukumnya, amalannya laksanakan. Kalau terlalu mendalami, nanti lemas kita. Kalau masuk kampung saya lome. Kalau lome itu sosok ongok, mati kadang orang gara-gara lome. Jadi enggak jadi diamalkan. Nabi melarang al-mutasyaddiqin, al-muta'ammiqin, orang yang terlalu mendalami seperti yang kita lihat hari ini, gara-gara mendalami substansi hukum akhirnya hilang hukum. Gara-gara mendalami substansi hukum, terlalu gulu dalam maqasidus syariah, akhirnya tinggal maksudnya saja, syariahnya hilang. Ya, tinggal maqasidnya saja, syariahnya hilang. Walaupun maqasid syariah itu syar'i, tetapi kalau berlebihan dalam menerapkannya sehingga semuanya tidak sesuai dengan maksud, tidak sesuai dengan maksud, akhirnya hampa dari pengamalan. Nas'alullah assalamatu al-afiyah. Baik, yang keempat ini yang akan dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa minhu ma faradallahu ala khalqihi al-ijtihada fi talabihi. Di antara al-bayan tersebut, di antara ilmu yang dijelaskan dalam Al-Kitab dan hadis tersebut, dalam Al-Quran tersebut, di mana Allah wajibkan kepada makhluknya, tentu dalam hal ini makhluk yang berakal, ya makhluk yang berakal, khalqihi maksudnya makhluknya yang berupa manusia ini, al-ijtihada fi talabih, untuk berijtihad mencari keterangan tersebut. Jadi ada yang dicari dengan ijtihad. Makanya dalam dalil itu, dalam mengambil makna dari nas itu, ada namanya istidlal dan ada namanya istimbat. Istidlal dalil zahirnya, istimbat adalah apa yang terkandung dalam dalil tersebut yang tidak sharih tetapi bisa dikiaskan dengan yang atau kepadanya yang lain. Nah, di antaranya adalah al-bayan yang Allah fardukan kepada makhluknya, maksudnya manusia, al-ijtihada fi talabih, untuk berijtihad. Ijtihad itu adalah istinfarul quwwah, yaitu istimbad al-quwwah fi tahsili al-haq, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu yang dicari, irama hal ini adalah kebenaran yang Allah turunkan kepada kita subhanahu wa ta'ala. Wabtala ta'atahum fil ijtihad. Kemudian Allah juga menguji ketaatan kita dalam berijtihad. Sebagian orang, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, ketika kita jelaskan kepadanya, bapak-bapak dan ibu, di sini banyak penipu. Jadi dalam ibadah itu kita harus berhati-hati, jangan sampai tertipu. Ya. Yang penting kita kan sudah lillahi ta'ala, usah tidak perlu soal orang menipu, terserah kepada dia. Nah, kita mesti berijtihad. Misalnya dalam kasus ketika musim haji, itu banyak pangdam di sana. Panglima dam. Tahu panglima dam? Hah? Panglima dam, ya. Yang menawarkan harga damnya, bukan daerah operasi militer, tidak, ya. Itu panglima dam ini banyak modelnya. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Kemudian ada yang menyembeli secara syar'i, ada yang tidak syar'i. Ya, ada yang tidak syar'i dan sebagainya. Lalu kita ingatkan jemaah sebagian di sini banyak panglima dam, ada yang diangkat oleh panglima ya, yang resmi, ada yang tidak resmi. Kan tidak arahkan ke yang resmi. Yang resmi kan bisa dipertanggungjawabkan. Oh, mahal Ustaz. Yang kita kebiasaannya murah meriah, sedekahnya sedikit, doanya sampai suruk. Allah musta'an. Kita biasa gitu. Murah meriah. Ya, katakan bapak sudah ongkos haji 35 juta ditambah uang belanja 35 juta 70 juta ya. Ini becerek kuning 35 juta kan. Ini kaum muslimin dan muslimat, gara-gara hanya 100 rial atau 50 rial Anda menyia-nyiakan. Ini namanya kita diuji ijtihad kita, kesungguhan kita dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa harus berijtihad bahwa di mana yang benar, mana yang asli, mana yang palsu, jangan sembarangan dalam ibadah ini, karena kita ingin diterima. Ini maksudnya Allah menguji ketaatan kita dalam berijtihad mencari mana yang benar. Sama dengan orang sholat, misalnya seperti akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i, kita sholat di suatu tempat yang kita tidak menemukan ada masjid, musholla, langgar, menasa, surau di situ. Ya, lalu tidak ada pula, ada pula surau tapi tidak ada mihrabnya. Ini masalah mihrab kan masalah yang diperselisihkan ya. Ada mengatakan bid'atul masajid. Ya, kalau saya mengatakan tidak, ini tidak termasuk zat dari ibadah sehingga tidak dianggap sebagai bid'ah. Ya, karena mihrab itu adalah berguna hanya sekedar wasilah yang tidak berkaitan langsung dengan salat. Artinya salat di mihrab dengan salat tidak di mihrab tidak berubah salat kita. Nah, salat di mihrab atau tidak di mihrab salat tidak berubah, berarti ini tidak berkaitan dengan zatus salat. Oleh sebab itu hanya sekedar wasilah, sama dengan mikrofon ini. Mikrofon ini enggak ada zaman Nabi. Cuman bermikrofon dengan tidak mikrofon salat kita tidak berubah sama. Maka dikatakan ini tidak termasuk bid'ah. Sama dengan ngaji ini. Dulu ngaji duduk di lantai pakai tanah. Ya, sampai hari ini masih ada orang yang berpendapat sholat tak boleh pakai keramik, tak boleh pakai permadani, harus di tanah. Masih ada. Kalau tuan-tuan mau saya tunjukkan orangnya. Masih ada. Nah. Mau? Nanti dibongkar keramik kita. Dijual. Kaum muslimin dan muslimat. Masih ada. Nah. Ini kesalahan dalam memahami kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena ini memang tidak ada zaman Nabi. Tetapi apakah merubah ibadah kita, zat salat kita? Tidak merubah, berarti bukan bid'ah. Karena yang dilarang itu adalah menambah ibadah, bukan menambah sarana ibadah. Jelas? Jadi bukan, kecuali sarana yang langsung merubah keadaan ibadah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini tolong jangan dipersihkan lagi. Ini banyak yang sudah pakai mihrab, banyak pula yang komplain ke saya kan, Ustaz, mihrab gimana hukumnya Ustaz? Kata Buya itu katanya bid'ah katanya. Ya Allah ya Rabbi, nanti podium-podium kita jadi bid'ah jadinya. Dulu podium tidak kayak gini, tangganya dari sini 1, 2, 3 ya. Ini dirobohkan lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini tidak merubah khutbah dengan ini. tidak merubah khutbah kita, prosesi Jumat tidak berubah, tetap imam naik ke mimbar. Bedanya yang dulu naik dari sini, yang sekarang naik dari belakang. Tujuannya adalah dulu ketika lahirnya mimbar itu supaya Nabi terlihat oleh yang di belakang. Nah, kalau susunannya seperti itu maka buat. Sekarang mimbarnya yang ada di Masjid Nabawi, dulu Nabi 3, sekarang berapa anak tangganya? Saya lupa ngitung. Jemaah kadang lebih jelimet dari saya dalam masalah ini. Ustaz, ada kampak Nabi Ibrahim dulu sini katanya. Ya saya enggak tahu, Bu. Saya 15 tahun di sini enggak tahu. Cari sendirilah. Iya, di Masjidil Haram katanya ada bekas kampak Nabi Ibrahim katanya beli Ismail dulu. Oh, saya enggak tahu. Enggak pernah diberitahu dan enggak mau tahu karena enggak ada gunanya tahu. Yang sebenarnya tidak ada gunanya tahu. Kalau ibu cari, carilah sendiri. Mohon maaf, saya tidak tahu. Katanya ada, Pak. Enggak, ini sudah dirombak beberapa kali. Sudah 7 kali perluasan ini. Ya, dan ini yang ada keramik, ada yang dari Italia. Itu bukan di zaman Nabi Ibrahim AS. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita diuji oleh Allah untuk taat kepadanya, berijtihad untuk mendengar. Nah, ketika kita seseorang di suatu tempat yang tidak ada masjidnya, tak ada surau-nya, tak ada langgarnya, bahkan tak ketemu orangnya, lalu kita katakan Allah Maha tahu kan penting kita sholat kemanapun? Tidak. Kita disuruh untuk berusaha keras untuk menentukan arah kiblat. Setelah kita berusaha, tidak ada tempat bertanya. Matahari juga tidak terlihat, ada kabut asap. Mana tahu ada kabut asap. Tidak ada masjid, tidak ada rumah orang di situ. Lalu kita sholat menurut ijtihad kita. Menurut ijtihad kita. Berarti kita sudah berusaha sekeras mungkin. Tapi kalau asal sholat saja yang penting Allah pasti terima, tidak bisa. Dengan dalih misalnya, Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah. Ini ayat turun harus dipahami. Turunnya ketika berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang ragu dulu sholat kita ke Baitullah ke apa ke Baitul Maqdis sah atau tidak. Makanya kemanapun kalian menghadap yang disuruh oleh Allah, disitulah kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sembarang menghadap kiblat. Sebagaimana ada yang mengatakan ketika kita mengatakan Allah di atas itu adalah kiblatnya doa. Saya tidak pernah membaca dan utap fikih bahwa sesungguhnya berdoa itu harus menghadap langit. Ada? Hah? Rasanya dapat saya membaca kitab tentang adab berdoa, tidak pernah disebut oleh ulama bahwa kiblatnya doa itu langit. Ada? Kok diam? Ada tuan-tuan dapatkan? Saya tidak pernah menemukan kiblat doa tetap ke Ka'bah. Itu hanya sekedar alasan yang dibuat-buat ketika kita supaya bisa mengingkari bahwa Allah di atas. Padahal ketika nunjuk ya Allah ke atas juga tangannya. Ya, kadang tidak terasa ketika menyentak kepada ya Allah katanya menghadap ke atas juga. Tapi ketika membahas dikaji hilang Allah di atas. Ya ketika berdoa ya Allah katanya gitu ya. Ya Allah katanya. Tapi ketika apa? Ketika dibahas di mana Allah hilang keyakinan itu gara-gara hilang patu dia ketujuh. Hilang patu dia ketujuh. Ya patunya kan dalil ikut dalil kita. Urutannya Al-Quran, hadis. Ya kayak gitu. Karena kita alus sunnah. Alus sunnah harus berkeyakinan menurut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sederhana sekali. Agama jangan dipersulit. Ya, jangan diperdebatkan. Al-Quran bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diyakini dan diamalkan. Kaum muslimin, sudah jelas mana ijtihad ya. Jadi kita mesti berijtihad dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama tala ta'atum fi ghairihi mimma farada 'alaihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji ketaatan mereka pada selain itu di antara kewajiban-kewajiban yang diwajibkannya kepada mereka. Fa innahu yaqulu tabaraka wa ta'ala. Karena Allah tabaraka ta'ala telah berfirman ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Kami pasti akan menguji kalian. Pasti akan menguji kalian. Jadi kita tak sembarang saja mengatakan amanna wa hum la yuftanun. Nah, kita mesti diuji. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهو أن يتركوا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira kami tinggalkan ketika mereka katakan sudah beriman lalu mereka tidak diuji? Sebagaimana Al-A'rab datang, qalatil a'rabu amanna, datang orang-orang Arab kampung itu, orang-orang Badui itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kami sudah beriman. Kata Nabi, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Makanya arak-arak kampung tidak bisa dijadikan sebagai gambaran Islam yang baik. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam kampung sebagai Islam yang baik, ini keliru besar. Islam yang benar itu Islam kota, karena para nabi itu diutus di perkotaan, bukan di badu atau di perkampungan. Islam itu atau seluruh nabi dan rasul diutus di pusat-pusat kota. Maka ilmu itu lebih banyak di pusat kota. Dan Al-Quran sendiri mengatakan, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Orang-orang Arab kampungan itu, di kampung itu, lebih dahsyat kekufuran dan kemunafikannya, dan lebih tidak paham aturan-aturan hukum Allah yang diturunkan. Lalu kita jadikan bahwa Islam yang menjadi percontohan itu Islam kampung. Ini adalah keliru kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena pertentangan Al-Quran, pertentangan yang hadis, pertentangan yang fakta dan sejarah bahwa ilmu itu banyaknya di perkotaan. Dari dulu orang kalau nuntut ilmu datangnya ke kota, ya setelah itu baru dibawa pulang ke kampung, bahkan pungin pesantren di kampung, akhirnya kampung itu jadi pusat kota ilmu pula. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kami pasti akan menguji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami mengetahui siapa yang benar-benar berjihad di antara kalian, wassabirin, dan orang-orang yang sabar, ya wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan mengetes tentang berita-berita kalian. Wa qala, kemudian Allah berfirman, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, supaya Allah menguji apa yang ada dalam dada-dada kalian, dan supaya Allah membersihkan apa yang ada di dalam jantung hati kalian. Jadi Allah SWT menguji lagi kesungguhan kita, kesungguhan iman kita. وَقَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَيُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Barangkali Rabb kalian, ini barangkali, di sini barangkali pasti, ya barangkalinya barangkali pasti, Allah pasti akan membinasakan musuh-musuh kalian. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, bila musuh sudah mulai memperlihatkan taringnya kepada umat Islam, bila umat Islam semakin ditekan oleh orang bukan Islam, maka saatnya kemenangan itu sudah akan semakin dekat datang. Nah, tapi umat Islam tak disuruh mencari musuh. Nabi melarang kita mencari musuh. Nabi melarang kita untuk merusak keamanan. Nabi melarang kita untuk menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Nabi melarang kita mengganggu stabilitas keamanan. Tetapi maksud saya adalah di saat, karena selalu yang memulai, musuh selalu memulai. Maka di saat musuh sudah mulai untuk menampakkan permusuhannya kepada umat Islam, maka saatnya kemenangan itu pasti akan datang. Karena Allah pastikan, asa rabbukum ayuhlika aduwakum, Rabb kalian pasti akan menghancurkan, membinasakan musuh-musuh kalian. Kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah umat Islam ini mengukir sejarah yang tak bisa diukir oleh umat manapun. Ya, kita selalu dimenangkan bukan dengan kekuatan fisik kita dan bukan dengan kekuatan psikis kita, tapi dengan kekuatan iman kita. Dibayangkan 16.000 mengalahkan 135.000. Tak masuk akal dalam perhitungan. Tak masuk, ya? Tak masuk. 16.000 mengalahkan 135.000, di mana perhitungannya? Dengan perlengkapan yang apa adanya dan sudah terkepung di tengah-tengah musuh, tetapi Allah memenangkan siapa yang memenangkan agamanya. Oleh sebab itu, yang takut enggak? Jangan takut. Orang-orang munafikin itu akan nampak di saat mereka merasa sudah kuat. Silakan tampil, kami akan bisa menjatah. Makanya Abdullah bin Ubay setelah perang Uhud tak bisa leluasa lagi mempengaruhi masyarakat. Enggak terlalu lama. Nabi alaihi salatu wasalam sebelum perang Uhud, Masya Allah, orang mengira ini adalah orang yang paling setia dengan Nabi. Setiap Jumat dia berdiri di sini sebelum Nabi naik mimbar. Ayuhan nas. Dia berpidato, wahai kaum muslimin, ini Rasulullah. Rasulullah hadiah dari Allah untuk kalian, rahmat bagi kalian. Nah, oleh sebab itu jangan sia-siakan Rasulullah ini. Mantap ya. Retorikanya muntah, Masya Allah. Tapi terjadi perang Uhud, dia tarik 300 pasukan di tengah jalan. Setelah perang Uhud dia coba lagi, ditarik sarung orang. Lah, tidak usah lah mas, kami datang anda. Siapa? Siapa anda? Nah, kita dengan kejadian-kejadian ini kita nampak ya, mulut-mulut munafik itu sudah mulai kelihatan. Tidak perlu sebut nama, tapi kita sudah tahu dengan ciri ta'rifunahu. Kalian akan sudah tahu bagaimana mereka berbicara, gimana mereka bergaya. Alhamdulillah kaum munafikin. Akhirnya orang semakin tahu, dan semakin tahu orang semakin menjauh. Dan kalau semakin menjauh, maka syubhatnya semakin tidak mempan lagi untuk kaum muslimin. Dan orang-orang yang tidak beriman tentu sangat banyak, dan inilah kewajiban dakwah yang harus kita sabar di dalamnya. Wa yastakhlifukum fil ardi. Kalau sudah Allah binasakan musuh, tentu kita yang dijadikan pemimpin-pemimpin di atas permukaan bumi. Karena memang yang berhak jadi pemimpin itu orang beriman. Karena orang beriman itu khalifatullah, menjadi pelaksana, menjadi mandataris Allah di permukaan bumi yang menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Orang kafir itu karena memaksa dia. Karena dia memaksa. Dan Allah SWT sebagai hukum Allah fil kaun, siapa yang kuat berusaha Allah berikan. Nah sekarang kita kuat tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu, Allah berikan. Kuat tidak kita berusaha untuk memajukan dakwah, Allah berikan. Ternyata sampai hari ini memang orang-orang kafir lebih kuat daripada kita. Orang kafir lebih kuat dari kita. Masya Allah, kalau tuan-tuan lihat dakwahnya kaum kafirin, mereka menghabiskan, ya kita hanya sedikit sekali yang kita habiskan. Mereka tidak. Sampai bukan orang kaya kita, kalau sudah ada orang kaya bikin apa markas, bikin ini dakwah, kita sudah Masya Allah. Kalau orang kaya mereka turun ke hutan-hutan itu. Ya, dia siapkan helikopter, para medis dengan dana ratusan miliar, dana sendiri, kerja sendiri, langsung berdakwah sendiri di tengah hutan belantara yang kita memang belum sanggup. Tapi bukan kita katakan kita tidak berbuat apa-apa. Alhamdulillah kita banyak berbuat. Tapi yang kita buat mungkin dibanding yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuat masyarakat atau menjadi manusia, bangsa manusia ini jauh dari Allah, lebih hebat daripada yang kita lakukan. Para politikus mereka ketika berkuasa, mereka menggunakan kuasa untuk membela agamanya. Kalau politikus kita ketika berkuasa, nah, kadang-kadang menjadikan agamanya sebagai sesuatu yang apa namanya, sasaran tembaknya. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dengan segala kelemahan kita tersebut. Kaum muslim. Wa yanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah pun ketika memberikan kuasa ini kepada kita, bebas tidak, Allah akan lihat bagaimana kesungguhan kalian dalam bekerja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala diuji lagi. Nah, di saat Allah melihat bahwa kita antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam sama saja, maka Allah akan ganti lagi dengan yang lain. Dan itu berproses. Ya, siapa yang masuk di dalam lingkaran proses tersebut, yang paling bersentuhan dengan apa, ya paling teruk lah, yang paling teruk. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala fitnah yang kita tidak sanggup menghadapinya. Salah satu doa adalah, ya Allah jangan fitnah kami. Kalau seandainya engkau menghendaki fitnah terhadap makhluk dan hambamu, maka wafatkanlah kami tanpa terkena oleh fitnah-fitnah tersebut. Jangan berharap dapat fitnah, nah. Berat. Fitnah itu berat, kau takkan sanggup. Fitnah itu berat. Oleh sebab itu jangan bercita-cita masuk ke dalam fitnah. Tapi mintalah kepada Allah supaya diselamatkan dari fitnah. Tetapi bukanlah maknanya gara-gara takut fitnah kita tidak mau berdakwah, kita tidak mau berjihad, tidak mau berusaha keras dalam menuntut ilmu, tidak. Tetapi kita berusaha dalam dakwah, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengikuti sunnah Nabi, bukan untuk cari fitnah, tidak. Tapi kalau seandainya itu menyebabkan fitnah, maka kita mohon kepada Allah SWT dijauhkan daripada kita. Kaum muslimin. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Tadi dia menukil perkataan firman-firman Allah tentang ujian ketaatan kita berusaha untuk taat kepada Allah SWT. Qala Asy-Syafi'i, berkata Ar-Rabi', beriulah kitab ini, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fawajjahum bilqiblati ilal masjidil haram. Maka Allah mengarahkan mereka, jadi kaum muslimin, untuk kiblatnya menghadap ke masjidil haram. Nah, waqala li nabiyyihi, lalu Allah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami sudah sering melihat, perhatikan engkau sering memutar-mutar wajahmu ke atas, ke langit, karena nabi memohon, tentu mandangnya ke atas karena dia tahu Rabbnya di atas. Makanya Nabi tidak mutar kemana-mana wajahnya. Wajahnya mengharap ke langit. Karena dia tahu Rabbnya di atas. Jelas ya? Ya kalau antum tidak tahu Rabbnya di mana, tentu mutarnya ke mana-mana. Orang selalu terlalu banyak berputar, pening nih. Pening. Tengok di mana Tuhan. Tidak tahu entah di mana. Kalau kita tidak banyak mutar, kita cukup tunjuk ya. Atas. Fitrah kita sudah menunjukkan semuanya. Dalil dah jelas-jelasnya. Fitrah kita selalu naik ke atas. Ketika berdoa hati kita naik ke atas. Tidak usahlah bermain-main lagi dengan dalil-dalil yang Allah tuh turunkan. Fitrah kita ketika kita minta perlu nunjuknya ke atas. Tidak ada nunjuk ke mana-mana. Ya Allah, tidak ada. Ya Allah, ya, tak? Ketika semakin dahsyat permintaannya, semakin naik ke atas wajahnya. Kalau jangan cari-cari alasan lah kiblat doa itu ke atas. Tidak ada ulama mengatakan kiblat doa itu langit. Tidak ada. Kiblat doa itu tetap kebaik. Tullah ketika bicara tentang adab berdoa menghadap kiblat, pasti maksudnya menghadap Ka'bah atau menghadap Masjidil Haram. Nah sekarang Allah SWT mengarahkan kita ke Masjidil Haram. Berarti kan kita berijtihad. Siapa yang tahu Masjidil Haram arahnya di mana sekarang? Hah? Sana ya. Coba antum terbang aja menurut sana. Sampai di Masjidil Haram enggak kira-kira? Hah? Yang penting yang jelas enggak ada jalan lurus. Enggak ada jalan lurus pasti, Be. Naik pesawat bisa lurus saja. Si berangkat dari kiblat ini, dari Mi'raj ini langsung ke Mekah sampai. Enggak bisa. Ada aturan-aturan lalu lintas di atas. Yang paham di para pilotnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Tidak ada. Cuma kita berijtihad. Dengan apa? Kalau dulu orang melihat tanda-tanda bintang. Bintang ini, bintang timur, bintang utara, bintang selatan, ya. Atau melihat arah matahari. Kalau sekarang orang pakai kompas. Kompas pasti juga tidak pasti. Kompas saya berjalan pakai, dibimbing oleh Kak Gel, Kak Google, si Gel. Nah, sering salah dia. Awak dah terlewat baru dibilang belok katanya. Awak dah terlewat, lewat Kaknya. Kadang-kadang diam aja dia. Mungkin orang makan barangkali. Ya, kamu muslimin dan muslimat, dah terlewat. Kadang suruh belok kanan, padahal belok kiri. Pasti ada salahnya. Iya, misalnya HR Subrantas, dibacanya Hari Subrantas, itu bingung kita. Cari jalan Hari Subrantas. Ya hari dibilangnya ya. Tidak kenal nama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi diarahkan ke Masjidil Haram. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengarahkan kamu kepada, pasti mengarahkan kamu kepada kiblat yang engkau sukai. Karena asalnya kiblat itu adalah Ka'bah. Maka Nabi ingin kembali ke Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah. Fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan kemanapun kalian menghadap, maka hadapkanlah wajah kalian ke wa arah Masjidil Haram. Wa qala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatr al-Masjidil Haram. Dari arah manapun kamu keluar, maka arahkanlah wajahmu ke arah masjid. Tentu ini dalam salat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dari manapun kalian keluar, maka arahkanlah wajah kalian ke arah masjid. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, supaya kalian memutus alasan lagi bagi manusia untuk memperolok-olok kalian. Karena dulu orang Yahudi memperolok-olok Nabi alaihissalatu wassalam, tuh Nabi kalian niru-niru agama kami. Jadi sebenarnya kalau ada orientalis sekarang yang mengatakan Nabi itu niru-niru agama Yahudi dan Nasrani, nenek moyangnya sudah ada dari dulu kok, tidak perlu heran. Yang herannya adalah kita umat Islam belajar kepada orang bukan Islam, itu aja yang kita herankan. Awak Islam tapi belajar pada orang yang bukan Islam, seolah-olah orang Islam tidak berilmu. Ini gara-gara memang dia tidak berilmu, makanya mau belajar pada orang yang paham. Orang kalau tidak ada yang berilmu, pasti belajar dikira yang tidak berilmu itu berilmu. Ya wajar lah. Saya dulu jadi guru bahasa Inggris di pondok, karena di antara yang tidak pandai, saya yang paling pandai. Paham? Di antara yang tidak berilmu tentang Islam itu, terlihatlah orang Barat punya ilmu sedikit, maka dianggaplah mereka guru yang hebat, guru yang hebat tentang Islam, sehingga ada umat Islam belajar ke mereka. Andainya tuan-tuan sudah selesai baca Kutubus Sittah, sudah selesai baca Tafsir At-Tabari, mau lagi guru ke orang itu? Mau lagi? Mau juga. Berarti itu belum paham. belum paham. Kaum muslimin dan muslimat. Cuma kita tidak pernah belajar Islam kecuali wawasan keislaman. Bukan ilmunya Islam. Wawasan keislaman. Tahu hadis sahih itu yang begini ya. Tapi disuruh cari hadis sahih, tidak tahu dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian memang wawasan keislaman bukan pemahaman Islam. Allahumma astaghfirullah. فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد. Maka Allah tunjukkan kepada mereka ijtihad yang benar ketika mereka jauh dari Masjidil Haram. Ketika jauh ditunjukkan gimana cara berijtihad. Mimma farad alaihim minhu bil uqul allati rakkaba bihim, dengan akal yang Allah pasangkan pada mereka. Jadi akal itu Allah yang pasang. Allah yang pasang. Naam. Al-mumayyiza bainal asya' wa abdadiha, yang bisa membedakan antara sesuatu dan lawan-lawannya. Wal alamati allati nasaba lahum, dan Allah juga memasangkan alamat atau tanda-tanda. Tadi sudah katakan tanda-tanda arah angin. Ada mata angin ada berapa? Angin punya mata kan? Angin tidak punya mata. Baik, mata angin. Tidak pernah tahu. Ada adalah 8. Ada tambahan? Masih 8 matanya. Makanya angin lebih tahu dari kita. Kita mata 2 juga. Angin 8 matanya. Ada utara, selatan, timur, barat. Terus? Tenggara. Timur laut. Barat daya. Barat laut. Ada tambahan? Tidak. Baik. Kaum muslimin. Nah ini Allah tunjukkan. Tanda-tanda ini. Kemudian bintang-bintang. Matahari. Ya, kita sudah tahu bahwa terbitnya di timur, tenggelamnya di barat. Ini menjadi tanda-tanda. Kemudian akal yang Allah berikan untuk membaca dan menganalisa tanda-tanda tersebut. Naam. Wal amatu li tasawwalam duna ainil Masjidil Haram. Yaitu selain daripada ainnya Masjidil Haram, allazi amara bitawajjuh syatrah, yang disuruh mereka menghadap kepadanya. Nah, Allah bukan hanya menyuruh kita ijtihad kosong, tidak. Allah berikan tanda-tanda. Sebagaimana ijtihad yang dilakukan ulama dalam masalah qiyas yang lain, seperti masalah zakat misalnya, zakat padi, tentu kita diberikan akal, diberikan pemahaman. Padi itu kok wajib zakat? Maka ulama membahas bahwa gandum diwajibkan karena makanan. Apalagi zabib diwajibkan karena menjadi makanan pokok. Kurma menjadi makanan pokok. Yang kedua, seluruh makanan pokok tidak, karena di antara makanan pokok kan ada sayur, sah? Ada daging. Daging makanan pokok. Maco lah. Ini ada daging maco. Ikan teri, makanan pokok. Masuk sembako ya, ikan masin sebagainya. Baik. Dizakatkan tidak? Kenapa tidak? Hah? Karena maco tidak mengenyangkan. Berarti harus mengenyangkan. Kemudian tambahan lagi sayur. Kenapa tidak? Karena tidak tahan disimpan. Maka cari lagi kesamaannya, tahan disimpan. Akhirnya yang wajib dizakatkan itu adalah makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan disimpan. Ini namanya ijtihad, yaitu membandingkan yang ini yang tak ada dalil khususnya kepada yang lain yang ada dalil khususnya. Maka ijma'lah para ulama kita bahwasanya beras mesti dizakatkan. Dicari lafaznya mungkin tidak ketemu, atau tidak ketemu dalam Al-Quran dan tidak juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat tersebut. Ini namanya Allah berikan akal yang membedakan mana yang sama dengan yang tidak sama, mana yang berlawanan, mana yang berkawan, dan seterusnya. Ini juga sebagai ujian dan bagi kita kaum muslimin untuk ijtihad dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak asal saja. Tidak asal-asalan saja. Barangkali sampai di sini karena waktu yang menghukum kita. Memang beda hari ini, kalau dulu ilmu menghukum waktu, kalau sekarang waktu menghukum ilmu. Selesai 2 SKS. Ya, selesai tidak selesai ilmu, yang penting 2 SKS ada laporannya. Allahumma musta'an. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Kita lupa kemarin selesai mukaddimah dibuka tanya jawab. Ya, kalau tuan-tuan mau untuk buka pekan depan tanya jawab tentang masalah yang terkandung dalam mukaddimah kemarin. Jangan masalah lain lah ya. Masalah lain nanti tentang jual beli yang tanya sama saya, saya tak pandai jual beli lah. Mogok tak pandai. Nah, ya. Jadi diutamakan soal-soalannya. Tolong dicatat. Nanti kalau ada yang dipertanyakan, dipersilakan mungkin minggu depan kita mulai dengan pertanyaan tersebut. Ya, sebelum kita mulai kajian. Kalau bisa pertanyaannya tidak nambah kajian. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala. Wa subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.